بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana sukses menurut Al-Quran itu? Pertama kita pecah dulu judulnya. Satu, apa itu sukses? Kita harus sepakat dulu dalam definisi. Karena itu para ulama sebelum mengurai sesuatu itu selalu menampilkan ta'rif, definisi dulu. Saya melihat orang sekarang kadang-kadang terlampau terburu-buru. Definisi belum disepakati sudah membuat hukum, itu yang bahaya. Saya ditanya, Ustaz, apa hukumnya maulid? Saya bilang, apa itu maulid? Maulid saja belum disepakati, bagaimana bicara hukumnya? Terus saya tanya lagi, yang benar maulid atau maulud? Ayo, maulid atau maulud? Hah? Wallahu a'lam. Bukan wallahu a'lam. Ada artinya. Coba lihat. Awas hati-hati, ketika kita sudah paham definisinya, maka mudah kemudian menguraikan hukumnya. Hukum dari lima itu bisa kita turunkan. Mau wajib, mau sunnah, mau haram, mau makruh, mau mubah, itu hanya bisa diturunkan setelah mengetahui turunan definisinya, kemudian dilihat kemudian taklifnya, ya perbuatan yang menyertainya, baru turun hukum di situ. Jadi pada definisi akan ada hukum ketika ada perbuatan yang menyertai definisi itu. Kalau belum jelas definisinya, bagaimana menguraikan hukumnya? Dan limpahan nikmat yang berlangsung di tiga alam. Awas, tolong garis bawah ini. Sukses dalam pengertian Al-Quran adalah capaian akan kebahagiaan, hati-hati, yang disertai dengan limpahan nikmat yang berlangsung di tiga alam. Tiga alam. Jadi kalau Anda merasakan bahagia dalam hidup, kemudian mendapatkan limpahan nikmat, tapi tidak berlangsung di tiga alam ini, hanya satu alam saja, maka Anda belum sukses menurut Al-Quran. Fokus baik-baik. Gambaran tiga alam ini Anda bisa temukan di dalam Al-Quran surah ke-19 Maryam ayat 15-nya. Paling kiri di pertengahan. Ketika Allah menyebutkan kalimat kesuksesan, kedamaian, ketentraman dan limpahan nikmat yang menyertainya, maka Allah tunjukkan kemudian dengan tiga alam yang berbeda. Contoh, Nabi Yahya alaihi salam ketika oleh Allah dijamin keselamatannya, kesuksesannya, kebahagiaannya dan limpahan rahmat di dalamnya, maka Allah tunjukkan tiga alam yang berbeda jaminan untuk beliau alaihi salam. Wassalamun alaihi yauma wulida, satu. Wa yauma yamutu, dua. Wa yauma yub'atsu hayya, tiga. Wassalamun alaihi, dan kami jamin salam bagi Yahya. Salam, ada keselamatan, ada berarti kedamaian, ada berarti kebahagiaan, ada berarti limpahan rahmat. Kalau sudah ada limpahan, berarti di situ ada kemuliaan dalam kehidupannya. Alaih untuk Yahya, di mana saja, yauma wulida, pada saat dia menjalani kehidupannya, wulid saat dilahirkan, dunia. Awas, ukuran pertama, dunia. Dua, wa yauma yamutu. Perhatikan, ketika menyebutkan kehidupan dunia menggunakan fi'il madhi dan bentuknya past tense. Ya, awas, wulid, bukan walada yalid, walada walada yalidu, tapi kalimatnya menggunakan kata wulid bukan yulad. Satu, dua. Lihat, ketika menggunakan kalimat kedua, alam yang kedua, wa yauma yamut, menggunakan fi'il mudhari. Kesuksesan dalam alam dunianya dibawa oleh dia untuk mengantarkan sukses di alam kuburnya. Yamut, alam pertama kehidupan dunia, alam kedua kehidupan kubur. Awas, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ada orang sukses di alam kubur. Masya Allah. Sukses di kuburan. Pernah dengar tentang itu? Ada orang-orang mengejar sukses di alam dunia, ada orang-orang mengejar sukses di alam kubur. Ada, Pak. Silakan keluarkan ayat-ayatnya. Ada orang yang di alam kuburnya sibuk mendapati bagian dari kesuksesannya. Di pekerjaan dunianya mengantarkan kesuksesan dalam alam kuburnya. Sibuk nerima hasil sukses saja. Panen aja, enggak kerja lagi. Quran surah ke-3 Ali Imran misal ayat 169 sampai 171-nya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jangan kalian kira orang-orang yang wafat saat hidupnya kemudian dia gunakan untuk kehidupan bekerja beraktivitas di jalan Allah, jangan kalian duga dia wafat begitu saja. Di alam kuburnya kami akan hidupkan kembali dia untuk mendapatkan kesuksesan-kesuksesan luar biasa, nikmat-nikmat melimpah. Masya Allah, gak ada pekerjaan lagi, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Saking terus dia dapat nikmat, bahagia dia, saking bahagianya. Kalau dia mampu, kalau dia mampu. Ingat di Quran ada istabsyara yastabsyir, ada basyara yubasyir, itu beda. Kalau basyara yubasyiru itu artinya orangnya ada, bisa langsung menyampaikan pada objeknya. Misal Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang ingin masuk surga, nabinya masih hidup. Quran surah kedua ayat ke-25 paling kanan sebelah atas, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyir, basyara yubasyira, basyara yubasyiru, nabinya ada. Tapi kalau seseorang kemudian maaf secara fisik tidak ada, atau dia ada tapi tidak punya kemampuan langsung menyampaikan, cuma ada harapan supaya orang ini bisa tahu apa yang ingin dia sampaikan, maka kalimatnya berubah dari basyara jadi istabsyara yastabsyiru. Perhatikan detailnya bahasa Al-Quran. Ada orang yang sudah masuk ke alam kubur, dapat limpahan rahmat luar biasa, rizkinya luar biasa, sukses di alam kuburnya. Lalu dia akan memberitahu orang yang masih hidup yang belum menyusul dia ke alam kubur. Cuman dia gak bisa hidup lagi, gak bisa keluar dari alam kubur. Pernah antum temukan misalnya orang sudah dikubur sukses terus keluar nemuin antum, cepet sini ya, sini enak, cepetan nyusul. Pernah temukan begitu? Tidak ada. Sesoleh-solehnya manusia rasanya belum tentu bisa bangun dari alam kubur nemuin antum. Mungkin lihat aja antum sudah lari gitu kan. Tapi lihat, makanya kalimatnya tidak menggunakan basyara tapi istabsyara yastabsyir wa yastabsyirun. Dan mereka kalau mampu itu akan mengabarkan kepada orang-orang yang belum nyusul di belakang mereka. Lihat kalimatnya, alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan sedih, kamu gak usah nangis, saya meninggal masuk ke alam kubur, saya sudah sukses kok di sini. Kalau bisa kamu cepat nyusul ke sini, tak jangan lama-lama di situ, di situ kurang enak, di sini lebih enak, kalau bisa cepat ke sini. Makanya orang-orang di Palestina, masya Allah, kalau ada satu di antara keluarga mereka dia syahid minas syuhada, sudah syahid menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebanyakan dalam keadaan yang tersenyum. Sebagian mengatakan, lihat surga saya sudah menanti. Sebagian mengatakan, lihat aroma surga sudah tercium. Sebagian mengatakan, saya akan dapatkan kenikmatan alam kubur. Kemudian tiba-tiba setelah meninggal, keluarganya hampir tidak ada yang menangis, tapi mereka membawa manisan kemudian dibagikan kepada tetangganya. Alhamdulillah, keluarga saya sudah sukses duluan, anak saya sudah nikmat duluan, ayah saya sudah sukses duluan, doakan ya supaya kami bisa cepat menyusul mereka. Manisan yang dibagikan, sukses alam kuburnya. Masya Allah, tidak sedikit di antara manusia yang hanya menyiapkan sukses alam dunia tapi tidak sukses di alam kubur. Makanya ketika kesuksesan dunia ditinggalkan, meninggal dunia, meninggalkan dunia, pindah ke alam selanjutnya. Ketika bekal tidak didapati, yang keluar cuma tangisan. Ahu, ahu, ahu, ahu, ahu. Kenapa? Karena tidak membawa bekal kesuksesan di alam kuburnya. Dua. Tiga. Awas hati-hati. Ada orang yang saat dunianya sukses, bahkan banyak nanti dikisahkan dalam Al-Quran. Nanti kita lihat Fir'aun contohnya. Antum kenal Fir'aun? Masya Allah, alhamdulillah. Fir'aun kan dunianya luar biasa, kedudukan tinggi, saking tingginya ngaku Tuhan. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi, dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat, ngaku Tuhan. Pasukan banyak, maaf, maaf, punya insinyur luar biasa, arsitektur banyak, sampai bikin menara pengen neropong Tuhan. Haman, tolong bikinkan saya bangunan yang tinggi, saya pengen neropong Tuhannya Musa, sesama Tuhan pengen dialog katanya. Masya Allah, luar biasa. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Kata Musa, Tuhan itu yang benar Allah. Ala Haman, bikinkan menara yang tinggi. Saya pengen meropong Tuhannya Musa. Saya pengen lihat apa aktivitasnya. Firaun, pasukan banyak. Tapi maaf, kedudukan dunianya tidak mengantarkan dia sukses di alam kuburnya. Quran surah 40 ayat 46-47 itu, An-naru yaraduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiya. Dunia dia merasa sukses, alam kubur itu belum nyampe akhirat tuh, baru pemanasan. Pemanasan dia udah panas. Udah panas tuh. Kita kan gerak duluan, dia enggak, baru lihat sudah panas. Neraka kami tampakkan kepadanya dari pagi sampai petang. Kalau antum enggak percaya, cobain aja bersikap seperti Firaun. Masuk ke alam kubur, dapatkan tuh keadaannya. Dahsyat. Kalau antum percaya, enggak usah diulangi. Kisah-kisah orang dulu itu dikisahkan pada kita bukan untuk menjadi dongeng yang kemudian jadi kisah-kisah tautan. Jadi acara di TV, jadi cerita begini-begitu. Bukan. Maksudnya kalau antum mendapati peristiwa yang sama, maka jangan pernah kerjakan hal yang serupa. Saya kasih rahasia sebentar ya. Ini diantara kita aja nih sekarang. Kalau di Quran disebutkan kisah, tapi namanya tidak disebutkan detailnya, kejadiannya kapan, peristiwa detailnya, itu menunjukkan peristiwa tersebut akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi kalau di Quran disebutkan kisah, namanya disebutkan detail, bahkan bin atau bintinya, peristiwanya ada detail disebutkan, ini memberikan pesan peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Hanya akan menimpa orang itu dan pada masa itu saja. Contoh, Maryam anak perempuannya Imran. Maryam binti Imran. Disebutkan namanya langsung tanpa inisial plus bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Dan kami buka fatah wa Maryam, pakai fatah terbuka, dan kami buka kisah tentang Maryam anak perempuannya Imran. Bintinya disebutkan, Maryam anak perempuannya Imran. Kejadiannya disebutkan, dia bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki manapun. Lihat bahasa Qur'annya, walam yamsasni bashar. Aku enggak pernah disentuh laki-laki manapun. Awas, disentuh laki-laki saja tidak, tapi bisa mengandung dan melahirkan. Maka peristiwa ini hanya akan terjadi pada Maryam binti Imran dan tidak akan terjadi pada perempuan-perempuan lain di masa depan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, antum enggak usah percaya. Saya juga Maryam kok, saya bisa mengandung dan melahirkan tanpa bapak banyak. Tanpa bapak banyak. Tapi kalau tanpa disentuh laki-laki manapun, cuman Maryam binti Imran. Makanya ketika ditanya, kamu Maryam binti apa? Binti Asep. Bukan. Maaf Pak Asep, ya hanya contoh saja. Beda. Lain. Tapi kalau tidak disebutkan namanya spesifik, dan tidak disebutkan kapan kejadiannya, maka ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi kemudian di masa depan. Maka dikisahkanlah kisah-kisah masa lalu untuk jadi pelajaran. Kalau kedudukan ini ada lagi, jangan berlaku seperti yang dulu. Firaun itu bukan nama asli, itu inisial dari nama raja. Firaun, Farao, jabatan raja. Kedudukannya disebutkan, keadaannya disebutkan. Ini memberikan kesan bahwa di masa depan akan ada lagi kedudukan-kedudukan serupa. Dulu raja, sekarang ada raja? Ada. Raja sama dengan pemimpin, pimpinan. Ada presiden, ada yang punya kedudukan, ada di bawah itu, ada di bawahnya lagi. Jadi Quran ingin memberikan pesan, maaf, maaf, setiap berlalu masa akan ada titipan-titipan amanah kekuasaan. Dari level yang kecil-kecil sampai level yang tinggi-tinggi. Ketika amanah itu didapatkan, maka pesan Al-Quran, jangan sia-siakan amanah seperti Fir'aun pernah melakukannya. Memang terasa dapat capaian kesuksesan, silahkan cek. Bukankah orang yang ikut persaingan sampai dapat kedudukan merasa sukses? Silahkan cek. Alhamdulillah, selamat dan sukses. Selamat dan sukses. Padahal yang terjadi, baru sukses, selamat, belum tentu. Silahkan cek. Ketika seseorang misalnya diangkat jadi wali kota, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, sampai jadi presiden, terpampang kemudian teman-teman sekalian karangan bunga, tertulis selamat dan sukses. Sukses. Tapi apakah kesuksesan itu mengantarkan pada sukses selanjutnya? Belum tentu. Firaun pernah sukses tapi tidak selamat. Begitu dia merasa sukses dunia, dia ditelan oleh bah air lautan. Masuk ke alam kubur, apa yang terjadi? Kata Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiya. Neraka ditampilkan pagi sampai dengan petang. Jadi kalau ada yang punya nanti nilai serupa, sukses dalam hal kedudukan, maka mohon maaf teman-teman, jangan diikuti jejaknya Fir'aun. Maka ditampilkan oleh Al-Quran, jejak-jejak kesuksesan orang yang punya kedudukan, itu yang kita ikuti. Bagaimana sukses dengan titipan kedudukan, mengantarkan kita pada sukses dunia, sukses alam kuburnya. Paham sampai sini? Nanti kita turunkan, karena tidak setiap orang punya titipan yang sama. Tiga. Jadi, satu, dunia. Dua, alam kubur. Ketiga, wa yauma yub'atsu hayya. Dan saat dibangkitkan di akhirat nanti, dia pun sukses, bahagia, gembira. Bahkan lihat kalimatnya, perhatikan baik-baik. Salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu. Ketika menyebutkan alam kubur, itu atofnya hanya menggunakan waw, tidak ada tambahan. Bekal dunianya mengantarkan dia bahagia di alam kubur. Tapi ketika menyebutkan akhirat, sebetulnya cukup bagi Allah mengatakan begini, wa yawma yub'atsu, misal. Dan akhirat pun dia sukses. Tapi oleh Allah subhanallah, karena Al-Quran firman Allah bukan rekayasa manusia biasa, maka ditambahkan dengan kalimat yang indah, wa yawma yub'atsu hayya. Dan di akhirat nanti, orang ini mendapatkan kesuksesan lebih daripada alam kubur dan dunianya. Saking lebihnya mendapatkan itu hayya. Hayya itu gerakan-gerakan yang bertambah. Maaf gini ya, maaf. Kalau pelajar tiba-tiba, kemudian selesai lulus, masuk kampus kemudian lulus, senang tidak? Senang. Diwisuda, senang tidak? Baik. Kalau IPK-nya tiba-tiba dapat 4, senang tidak? Ketika diumumkan bagaimana perasaannya? Fulan bin Fulan dengan IPK terbaik 4, Masya Allah. Tangan tiba-tiba bergerak, Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, semua bergerak. Beda ketika dia belajar, lulus, senang. Tapi ketika nilai bertambah, jadi mulut bergerak, tangan bergerak, kadang-kadang ada yang difoto sambil loncat, gitu ya, Masya Allah. Itulah yang disebut dengan hayya. Ada orang-orang yang ketika mendapatkan kenikmatan surga, wah, luar biasa dia kegembiraannya, seperti di alam kubur. Tapi lebih daripada itu, lebih, karena di alam kubur gak bisa loncat, cuman begini aja. Di akhirat tidak, Masya Allah. Ada yang gembira, ada yang bergerak, ada yang macam-macam. Ada yang lewat sekelebat, ada yang berlari, ada yang macam-macam gembira. Sampai ada yang gembiranya terlihat dari wajahnya. Masya Allah, di antara puncak tertingginya, ada yang diperkenankan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-75, ayat 22-23, paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idhin nadhira. Ada orang-orang yang ketika Anda lihat, wajahnya berbinar gembira. Bukan karena masuk surga aja, bukan. Dia belum tuh saat itu. Apa yang membuat dia wajahnya bisa nadhirah? Masya Allah. Nadhirah. Nadhirah itu bukan sekadar bahagia, tapi rasa sumringah yang tak terlukiskan. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa sekat. Gembira. Di wajah tak terlukiskan. Tangan bergerak, kaki, Masya Allah. Luar biasa. Semua penuh cahaya. Makanya disebut kalimatnya dengan hayya. Jadi ada sukses dunia, sukses alam kubur lebih bagus daripada dunia, dan sukses akhirat lebih nikmat dibandingkan dengan alam kuburnya. Makanya seseorang disebut sukses oleh Al-Quran ketika mengalami tiga fase kesuksesan di jenjang alam yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah aktivitas antum sampai hari ini bisa mengantarkan antum pada sukses di tiga alam itu? Kalau Anda merasa punya kedudukan sampai hari ini, dan dengan kedudukan itu merasa punya pengaruh, kedudukan itu belum tentu mengantarkan Anda ke alam kubur dan akhirat yang sukses, maka Anda belum sukses menurut Al-Quran. Jika Anda punya harta benda titipan dari Allah, yang dengan itu terasa lebih banyak hartanya, sehingga Anda diangkat sebagai dan dinilai sebagai hartawan yang paling kaya, maaf teman-teman, kalau harta itu tidak menjamin Anda sukses di alam kubur dan bahagia di akhirat, Anda belum sukses menurut Al-Quran. Pengetahuan, tenaga yang Allah titipkan pada antum, kalau dengan itu antum merasa paling hebat dalam kehidupan dunia, maaf, kalau kekuatan dan kecerdasan antum tidak menjadikan antum nikmat di alam kubur dan akhirat, antum belum sukses menurut Al-Quranul Karim.